وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. الشرح ini apa sebelumnya? Fa'inna aktsara man yad'i din, karena kebanyakan orang yang ngaku-ngaku beragama, barakallahu bikum, yakni berkecimpung dia dengan agama, katanya demikian, wa yad'i annahum minal muwahhidin, bahkan dia ngaku sebagai muwahhidin, la yafhamu sunnata kama yanbaghi, tidak mereka pahami sunnah sebagaimana mestinya. Syarahnya, al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisyirk. Perlu diketahui bahwa kaum musyrikin di zaman Rasulullah yataqarrabuna ila Allah bisyirk. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Yadhunnuna annahu khair, dalam keadaan mereka menyangka bahwa itu adalah kebaikan. Sekali lagi, musyrikin di zaman Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan dan menyangka bahwa mereka di atas kebaikan. Kenapa? Li'annahum la ya'rifuna syirk, karena mereka tidak paham kesyirikan itu apa. Fasaru yataqarrabuna bihi ila Allah, jadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan itu. Barakallahu fikum. Fahum yadbahuna lil awliya'i was-salihin, mereka menyembelih untuk para wali, untuk orang-orang saleh yang telah dikubur. Wa yatabarrakuna bikuburihim wa yastaghithuna bihim, mereka tabarruk mencari keberkahan dengan kuburan-kuburan mereka, kuburan para wali dan kuburan para salihin. Wa yastaghithuna bihim, dan mereka meminta pertolongan, minta bantuan kepada orang-orang yang saleh, para wali yang telah meninggal dunia. Yaqulun, mereka mengatakan, musyrikin mengatakan, nahnu na'lamu annahum laysa lahum min al-amri syai', kami tahu bahwa para orang saleh itu, para wali itu, mereka tidak memiliki urusan ini sama sekali. Wa annahum la yanfa'una wa la yadurrun, dan bahwa mereka tidaklah bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan kemadaratan. Lakin hum salihun, akan tetapi karena mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang bersih, orang-orang suci, orang-orang dekat dengan Allah, nuridu minhum ayatawassatu lana indallahi subhanah, kami pengen mereka menjadi perantara untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami pengen lebih dekat dengan Allah melalui mereka, karena kami ini kotor, kami ini banyak dosa, kami senantiasa melakukan maksiat. Mereka sendiri orang-orang suci, orang-orang bersih, orang dekat. Maka melalui mereka, dengan perantaraan mereka, kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nuridu minhum ay yatawassatu lana 'inda Allah Subhanahu, kama qala Allah 'ala aslafihi an aslafihim, sebagaimana Allah berkata tentang pendahulu-pendahulu mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak bisa mendatangkan kepada mereka kemanfaatan. Hum ya'tarifuna annahum la yadhurrunahum wa la yanfa'unahum, para musyrikin ini mengakui bahwa sesembahan yang mereka sembah tidaklah bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah wa ya'buduna ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak memudaratkan mereka dan tidak memberikan kemanfaatan kepada mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan ha'ula'i syufa'auna 'indallah, mereka ini sebagai pembela-pembela kami, pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ittakhuduhum syufa'a, mereka menjadikan perantara-perantara ini sebagai syafi', sebagai pembela. Wafil ayatil ukhra, di ayat yang lain, wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Innahum la yasuddunahum anis sabili, mereka orang-orang musyrikin, mereka menjauh dari kebaikan, menjauh dari kebenaran dan menghalangi orang dari kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran, di atas hidayah. Lam yata'allamu fahum yahsabuna anna hadha khair. Mereka tidak belajar. Mereka jahili. Fahum yahsabuna anna hadha khair. Mereka menyangka bahwa itu adalah kebaikan. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, padahal kesyirikan. Wa hadha huwa waqi'u ghalibin nas al-yawm. Dan inilah kenyataan kebanyakan manusia pada hari ini. Kenyataan kebanyakan manusia pada hari ini. Al-kathiru minal muntasibina ilal Islam, banyak yang menyandarkan diri kepada Islam. Hada waqi'uhum, ini kejadian sesungguhnya pada mereka. Ngaku muslim tapi masih apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabuna ila Allah bisyirk. Mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Mislu ma taqarrabal musyrikuna al-awwalun. Sebagaimana dilakukan orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala. Yadbahuna lil qubur. Muslimin tapi mereka datang ke kuburan wali fulan, menyembah di sana, menyembelih di sana, bernadar di sana. Ya wali fulan, kalau saya usahanya lancar atau perjalanan saya aman dan saya bisa kembali ke negeri ini, saya akan menyembelih 2 ekor kambing di kuburan ini. Bernadar dia. Subhanallah. Wa yatufuna biha, dan tawaf di kuburan. Dan mereka menganggap, bahkan mereka membuat manasik. Manasikul haji inda kabri fulan. Manasik haji di sisi kuburan fulan. Dan mereka menganggap ketika mereka melakukan haji di kuburan fulan itu lebih banyak, lebih besar pahalanya dan keutamannya ketimbang orang haji di Baitullah. Subhanallah. Padahal mereka mengaku muslim. Siapa ngajari mereka untuk melakukan haji di kuburan wali fulan? Subhanallah. Wa yanzuruna laha wa yatufuna biha wa yatawarrakuna biha. Baik. Antum tahu ini pusara-pusara kuburan-kuburan yang dikeramatkan sudah licin. Licin mengkilap karena setiap hari orang mengusapnya untuk mendapatkan keberkahan. Untuk diluluskan permintaannya. Yang sakit semoga sembuh, yang miskin semoga berkecukupan, yang susah urusannya semoga lancar-lancar saja. Memintanya kemana? Ke wali yang sudah dikubur ratusan tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Padahal tidak ada yang bisa memberi kemanfaatan dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Sesungguhnya yang kalian mintai, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian minta rezeki daripadanya. Rezeki ini bukan cuma sekedar duit, bukan cuma sekedar makanan. Anak juga rezeki, istri juga rezeki, ini juga rezeki, semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia justru mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengatakan yang kalian mintai ini tidak memiliki apa-apa. Rezeki itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masih tetap ada saja yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yatufuna biha wa yatabarrakuna biha. Wa yaquluna ma abadna ghairallah. Dalam kondisi mereka mengatakan, "Oh, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Lah terus, doa itu apa? Doa itu ibadah. Kapan Anda berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti Anda telah menyembahnya. Tawaf adalah ibadah. Kalau kapan Anda tawaf kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni maksudnya tawaf di tempat selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dalam rangka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Kapan Anda lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Anda telah melakukan kesyirikan. Nadar juga demikian, menyembelih juga demikian. Itu namanya ibadah, dan kapan Anda mengibadahi selain Allah berarti Anda telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka sudah mereka berdoa kepada selain Allah, mereka melakukan nadar, mereka tabarruk, mereka subhanallah. Tapi menyembelih di situ, dalam keadaan mereka mengatakan mana ma'abadna ghairallah. Kami tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lakin haulai rijalun salihun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang saleh, wa nahnu qasadnahum annahum yatawassatuna lana indallahi faqat. Kami hanya sekedar berkeinginan agar supaya mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wallahu yaqulu alladziina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Persis dengan orang-orang zaman dahulu kala. Kami tidaklah menyembah mereka-mereka ini, para wali-wali ini, orang saleh ini, kecuali agar supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti mereka menyembahnya. Barakallahu fiik. Ma aradu asy-syirka wala qasaduhu. Mereka tidak mau melakukan kesyirikan dan bukan itu tujuan mereka. Wa innama dhannu annahum yu'aduna ibadatan wa qurbatan lillahi subhanahu. Yukarribunahum ilallahi zulfa. Undur kaifa ya'ti syaitan ila bani Adam, wa kaifa ya'ti syayatin al-insi ila bani Adam, wa yuzayyiruna hadhihi al-umur. Baik. Wa innama dhannu annahum yu'aduna ibadatan wa qurbatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah terjerumus dalam kesyirikan dalam keadaan mereka masih menyangka bahwa mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus apa-apa yang mereka lakukan ini dari menyembah kepada selain Allah itu mereka anggap itu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan bagaimana syaitan menghias-hiasi. Barakallahu fikum, menipu anak cucu Adam, dan bagaimana syaitan dari kalangan manusia, barakallahu fikum, menghias-hiasi perkara ini sehingga menjadi indah untuk mereka. Naqulu lahum antum ma ta'buduna asnama antum tatawassatuna bin nasi salihina bainakum wa bain Allah. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, antum ma ta'buduna asnama, kalian tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Antum tatawassatuna bin nasi salihin, kalian menjadikan perantara orang-orang saleh antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala i'tabara hadza syirka. Menjadikan perantara itu Allah sudah jadikan dan Allah anggap kesyirikan. Barakallahu bikum. Faqala wa ya'buduna. Ini ja'alahu ibadah. Barakallahu bikum. Menjadikan perantara itu sudah jadikan, barakallahu bikum, ibadah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Baik. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kepada mereka, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka inilah sebagai pembela-pembela kami, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu bis samawati wala bil ardh subhanahu wa taala. Katakan, apa kalian yang mau memberitahu Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Apa kalian yang mau mengajari Allah Subhanahu wa taala? Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sangka-sangka. Nazzaha nafsahu an dzalika faqala amma yusyrikun. Subhanahu wa taala, amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Tabarakallahu bikum. Menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Wahum la yusamunahu syirkan, yusamunahu talabus syafa'ah. Mereka tidak menamakan kesyirikan, tapi mereka menamakannya sebagai minta syafaat. Faya yujud tanabulihal. Maka wajib untuk diperhatikan dalam masalah ini. Anta darasta fil akidati anna syirka haram. Engkau tahu, engkau pelajari dalam masalah akidah bahwa kesyirikan itu haram. Wa annahu akbarul kabair, dan bahwa kesyirikan itulah dosa yang paling besar. Wa annahu la yughfar, dan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni. Lakin لكن فهم الشرك أين هو طيب. Akan tetapi memahami kesyirikan itu di mana. La budan ta'rifa man tib min amalin nasi wa tatbiqatihim ma huwa syirkun wa ma huwa tauhid. Tib. La budan ta'rifa min amalin nas, harus engkau tahu apa yang dilakukan oleh manusia wa tatb wa tatbiqatihim ma huwa syirkun wa ma huwa tauhidun, dan pengamalan mereka mana yang syirik mana yang tauhid. Barakallahu bikum. Hum yaquluna hadha min at-tawassuli bil awliya'i was salihin. Mereka mengatakan ini tawassul. Baik. Menjadikan wasilah para wali dan para orang saleh. Wa hadha huwa tauhid. Mereka mengatakan itulah tauhidnya mereka. Wa hadza yuhibbuhullah, dan inilah yang dicintai oleh Allah. Wa haula'i ibadah wa annahum salihun. Baik. Wa haula'i ibaduhu, dan ini semuanya orang-orang saleh ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang saleh. Wallahu yuhibbu hadza, dan Allah mencintai ini. Fa taqarrabuna ila Allah bi haula, maka mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ini. Barakallahu bikum. Tawassul, tabarruk. Yusammunahu ad-din wa yusammunahu tauhid. Mereka menamakan ini adalah agama, mereka menamakan ini ketauhidah, yusammunah syirka tauhidah, dan mereka menamakan kesyirikan sebagai ketauhidah. Lijahlihim wa ama basairihim. Taim. Wa ama basairihim. Dan mereka lakukan ini karena kebodohan mereka dan butanya hati mereka. Barakallahu fikum. Ini kondisi zaman kita sekarang ini. Banyak kaum muslimin yang mengaku muslim tapi dalam praktiknya mereka menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Lahu nasuana wa bihamdika syarullahi la anta astaghfiruka.